Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kemarin sudah kita ambil kisahnya apa? Kisahnya siapa? Hamzah. Kisahnya siapa Salman? Abu Hurairah. Apa ceritanya Abu Hurairah? Apa tadi? Pas itu Abu Hurairah sedang apa? Irswan, diingat apa ceritanya? Abu Hurairah waktu itu sedang apa? Sedang apa, Mat? Membawa kabar yang baik. Yo kawitane ku sik. Kok kawitan sik Abu Hurairah awale wala apa waktu iku? Ambek Nabi, ambek Umar, ambek Abu Bakar. Sedang apa? Pertama dulu sedang duduk-duduk. Ya Abu Hurairah sedang duduk-duduk dengan Nabi, dengan Umar, dengan Abu Bakar dan sahabat yang lain. Terus tiba-tiba Rasulullah kemana? Pergi. Terus lama enggak balik. Maka sahabat kehilangan, dicari. Ya. Dicari terus dicari ternyata ada di mana? Di dalam? Dalam apa? Di dalam kebun. Abu Hurairah nyari pintunya enggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya berosot. Akhirnya Abu Hurairah menerjang masuk. Terus ketemu Rasulullah. Setelah itu disuruh Rasulullah bawa sandalnya beliau untuk memberi kabar gembira. Apa kabar gembira isinya? Apa dah? Bahasa Jawa enggak apa-apa. Tujuan kita adalah untuk paham. Maka bebas pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, yang penting paham. Betul, Mas. Gimana, Mas? Apa isi kabar gembira yang dibawa oleh Abu Hurairah? Apa ya? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ahsan ta barakallahu fik. Jadi kabar gembira yang dibawa oleh Abu Hurairah adalah siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yakin maka dia akan masuk surga. Terus dikabarkan ke siapa sama Abu Hurairah? Dikabarkan ke Umar. Setelah itu diapakan sama Umar? Dipukul sampai jengkelan. Abu Hurairah sampai terjatuh. Terus setelah itu apa? Abu Hurairah nangis. Ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Umar dan Abu Hurairah nemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Umar, jangan diberitahu dulu. Kenapa? Nanti kalau diberitahu, orang-orang itu nanti gak jadi beramal. Dikiranya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Gak usah beramal, gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah puasa. Cukup mengucapkan la ilaha illallah tok masuk surga. Ini pemahaman yang salah. Nah, Umar gak mau manusia itu memahami dengan pemahaman seperti itu. Karena enggak semua manusia pada zaman itu sudah paham. Ada yang masih belum, ada yang baru masuk Islam. Ada yang masih Islamnya masih baru. Nanti Umar khawatir pemahaman manusia itu enggak sama dalam masalah ini sehingga ditahan dulu. Tapi setelah itu disampaikan oleh Abu Hurairah, ini enggak apa-apa seperti ini. Makanya menunda ilmu, menutup ilmu sampai waktu yang dibutuhkan itu boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang sudah dibutuhkan ini enggak boleh. Tapi takhirul bayan ila waqtil hajah jaizun, boleh. Itu bedanya dalam ilmu usulul fiqh ada dua istilah. Takhirul bayan an waqtil hajah, sudah dibutuhkan tapi enggak dijelaskan. Ini enggak boleh. Kamu butuh penjelasan itu tapi enggak kamu jelaskan. Orang-orang sudah butuh penjelasan itu tapi enggak dijelaskan. Ini enggak boleh. Menutup ilmu pada waktu yang dibutuhkan ini enggak boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah, dari waktu yang dibutuhkan ini la yajuz. Tapi kalau takhirul bayan ila waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan sampai kepada waktu yang dibutuhkan, ketika belum dibutuhkan enggak dijelasno, pas dibutuhno dijelasno. Iki hukumnya apa? Jaiz, ini boleh. Takhirul bayan ila waqtil hajah jaiz. Ini bedanya. Seperti Abu Hurairah di sini, kalau seandainya hadis ini enggak diceritakan enggak boleh, berdosa karena menyembunyikan hadis. Tapi ketika menyembunyikan hadis ini pada saat yang belum dibutuhkan enggak apa-apa. Mudeng di sini? Mudeng, Jar? Mudeng di mana? Zaman itu kan belum butuh orang-orang, ya toh? Bahkan kalau diberitakan bisa jadi fitnah. Ya atau tidak? Berarti enggak apa-apa disembunyi? Enggak apa-apa disembunyi? Dan udah mau tadi, tonton? Bedanya apa? Kenapa satu boleh, kenapa yang satu enggak boleh? Karena yang satu belum diboleh, belum dibutuhkan, makanya boleh disembunyikan. Ilmu itu boleh sampean, enggak sampean sampaikan kalau belum dibutuhkan, ini boleh disembunyikan. Seperti di sini, manusia pada zaman itu belum butuh penjelasan ini, bahkan kalau dijelaskan bisa jadi mereka terfitnah. Maka ditakhir, bayangnya itu ditakhir, diakhirkan. Tapi kalau ditakhirkan selamanya enggak boleh, karena nanti akan menyembunyikan ilmu secara keseluruhan. Makanya diberitakan sama Abu Hurairah, akhirnya ini kisah ini diberitakan akhirnya. Padahal pernah disembunyikan. Paham? Apa? Ya mau ngomong suwe pun aku enggak ngerti ya kringi. Ya pokoknya yang penting paham. Gitu loh. Yang semisal juga seperti hadisnya Mu'adz. Atadri mahakullah ala ibad wa mahakul ibadi ala Allah. Ketika Mu'adz berada di belakang Rasulullah SAW, akhirnya Mu'adz bilang, tak sampaikan kepada manusia ya Rasulullah. Rasulullah malah melarang, jangan. Nanti manusia malah tidak beramal. Ini sama, bedanya ini Rasulullah yang malah yang dilarang sama Umar. Kalau pada saat Mu'adz, Rasulullah justru malah yang melarang. Pembahasannya satu, topiknya satu, yaitu masalah masuk surga. Itu. Kemudian diberitakan oleh Mu'adz di akhir hayatnya, ta'atsuman, takut berdosa kalau menyembunyikan ilmu faris. Paham di sini Zakaria? Itu bedanya. Mengakhirkan bayan sampai waktu yang dibutuhkan, kepada waktu yang dibutuhkan itu boleh. Takhirul bayan ila waqtil hajah, menyembunyikan penjelasan ketika belum dibutuhkan sampai dijelaskan apa yang harus dibutuhkan, iki oleh hukumnya. Tapi kalau takhirul bayan an waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan, ini enggak boleh. Koncane sampeyan wis butuh, aku pe salat piye carane? Enggak mau jelasno ya dosa. Wis dibutuhno enggak mau jelasno. Gitu loh. Tapi ketika belum datang waktu sholat masih nanti, dan dia tanya, gimana cara sholat? Engko ae tak jelasno, ayo mangan dhisik. Lho, itu boleh. Sampai waktu yang dibutuhkan. Ini harus paham. Ini pelajaran usul. Di sini juga seperti itu. Abu Hurairah dilarang untuk menjelaskan sampai kepada waktu yang dibutuhkan. Yaitu ketika manusia sudah siap menerima kabar gembira ini. Baik, syahidnya adalah La ilaha illallah adalah kunci surga. Ya, sudah keberapa itu, Lek? Sudah keberapa kamu tulis itu? Keutamaan La ilaha illallah, lihat lagi tulisanmu. Nomor berapa ini? 6. Iya, sudah 6. Baik, sekarang yang ke-7, keutamaan La ilaha illallah yang berikutnya. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala wa hiya mujibatun li syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ini mengharuskan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Nabi. Nanti akan dibahas syafaatnya Nabi ada berapa. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi, itu keutamaannya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Fa'an Abi Hurairah. Ini ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mari ngomong apa-apa dikasih dalil. Dikasih setruk. Buktinya iki lho Nabi ngomong. Tapi kalau orang-orang bilang ngomong panjang lebar, timbang karo dalile. Maca iki ping 1600. Maca iki ping 390. Jare sapa, Mbah? Jare sapa, Pak Yai? Gak ono dalile teko Nabi. Ngedablus. Gitu loh. Kalau membawa hukum, membawa syariat, enggak membawa setruk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dihukumi ngedablus. Banyak para duat, banyak para dai yang ngedablus. Membawakan suatu hukum tapi tidak ada sandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mau ini bacalah, baca qul huwallah sekian dan sekian, berapa ribu kali, baca ayat ini berapa ribu kali. Jadi siapa? Rempok gak ana kok Nabi kok. Ngedah terus. Karena itu syariat, karena itu syariat. Maka ini ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah ngomong bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi, langsung fa'an Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Abu Hurairah bercerita, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira? Siapakah orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatmu dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa orang yang paling senang pada syafaatmu pada hari kiamat? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum jawab, laqad donantu ya Abu Hurairah. Jumlah ya Abu Hurairah namanya jumlah iqtirabiyah. Jumlah yang untuk menjeda, ini namanya jeda. Seharusnya itu laqad donantu an la yas'aluni gitu, tapi disela dengan jumlah nidaiyah. Laqad donantu unadi ya Abu Hurairah gitu. An la yas'aluni an hadzal hadithi ahadun awwalu sebagai na'at dari ahadun minka lima ra'aitu min hirsika ala hadis. Rasulullah gak langsung jawab. Sopo-sopo ini gak langsung jawab. Karena Abu Hurairah takut, ya Nabi, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah gak langsung jawab siapa-siapanya enggak. Tapi Rasulullah kagum dulu. Sudah saya duga, wahai Abu Hurairah, gak ada orang yang tanya ini pertama kali atau yang lebih dahulu daripada dirimu. Aku nyongko, sing takok iki kalian pasti awakmu Abu Hurairah. Gitu. Lima ra'aitu min hirsika 'ala hadis. Karena ketemu terhadap hadis. Ini sebagai dalil. Makanya Abu Hurairah itu hadisnya wake. Hadisnya banyak karena semangat Abu Hurairah itu. Karena Abu Hurairah semangat, makanya barang siapa yang belajar itu semangat, dia akan dapat banyak insya Allah. Dan ini termasuk pengetahuan guru. Guru itu orang yang paling tahu tentang muridnya. Rasulullah ngerti, sopo-sopo sahabatnya yang semangat ngerti. Demikian juga guru tahu siapa muridnya yang semangat, siapa yang malas. Ini guru yang paling tahu, wong tua itu gak ngerti. Makanya ini apa nantikan dari gurunya itu ngandel. Wong tua itu tugasnya di rumah itu cuma mempercayai guru tentang anaknya, tentang murid guru tadi. Kalau diberitahu apa-apa, tanya gurunya. Karena guru yang paling tahu tentang keadaan si murid. Dia yang siang malam menangani pelajarannya. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat semangatmu terhadap hadis. Dan ini sebagai dalil bahwasanya orang yang paling semangat dia akan mendapat sesuatu itu paling duluan. Kayak sini Abu Hurairah, yang pertama kali mendapatkan ilmu ini adalah Abu Hurairah. Makanya barang siapa yang semangat dalam belajar, dia akan sampai duluan. Koncone padha urung anjok, dhewe anjok dhewe mergo semangat. Koncone burung mari apalan, dhewe apal dhewe mergo semangat. Koncone lagi belajar, tufa dhewe semangat dhewe. Ini siapa yang semangat maka dia akan yang sampai terlebih dahulu. Di sini Abu Hurairah adalah orang pertama kali yang mendapatkan ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya beliau. Betah lesu Abu Hurairah itu gak mangan betah. Sampai pingsan-pingsan gara-gara belajar. Ini Abu Hurairah. Setelah itu baru dijawab, ini juga bolehnya memuji di depan, di hadapan seseorang langsung apabila tidak dikhawatirkan fitnah. Ini adalah pujian dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Selama pujian tersebut tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Tapi kalau pujian itu akan menjadikan seorang ujub, jangan. Pujian itu bagaikan pemotong yang bisa memotong kebaikan seseorang, bisa tumbang, menumbangkan seseorang kalau enggak kuat. Pujian itu tidak menjadikan kebanyakan orang menjadi baik, seringnya menjadikan seorang tumbang. Betapa banyak nyamuk yang mati gara-gara tepukan tangan. Ini kinayah, ini pepatah. Betapa banyak nyamuk yang mati gara-gara tepukan tangan, ditepuki plek-plek-plek mati nyamuk. Demikian juga orang gara-gara tepuk tangan dan sholat tangan dan pujian malah semakin tumbang. Ini banyak. Maka jadilah orang itu yang diterpa angin juga tidak goyah, kena pujian juga tidak terbang. Tenang, kuasai dan tahu diri. Kemudian baru dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Apa irobnya as'adu? Jek mau berada mana kabarnya? Man ahsan tak? Kalau fik as'adu nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsihi. Perhatikan, orang yang paling bergembira, orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tulus dari lubuk hatinya atau dari dirinya. Au di sini dari rawi. Insya Allah ini dari rawi. Rawahu Bukhari bi raqam 99. Birok mitis atin watis ina. Perhatikan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling bergembira dengan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kamu jangan salah fokus dalam mencari syafaat. Sing entuk syafaat Nabi ku adalah orang yang sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih pendekatan. Allah adalah pemilik syafaat dan Nabi adalah penyalur. Jangan salah. Banyak orang itu salah. Karena memahami Rasulullah itu bisa memberi syafaat, akhirnya jalurnya pun nang Nabi. Atau enggak jalur nang Nabi, tapi besar harapannya kepada Nabi. Justru kepada pemilik syafaat itu tambah saiti. Tambah semakin sedikit, enggak pernah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Hater pandangannya itu madep nang Nabi wae. Nabi kei syafaat, Nabi kei syafaat ngono wae. Lali lho, sing duwe syafaat iku sapa? Ibaratnya gini, ada sumbangan beras dari Bapak Bupati. Tapi disuruh bagikan Pak Kepala Desa. Kira-kira sampean yang pengen sumbangan tadi dan daftar-daftarnya sudah ditulis sama Pak Bupati sapa wae sing entuk. Kira-kira sampean mendekati Pak Kepala Desa atau Pak Bupati nih? Nah, di sinilah banyak orang itu salah. Sing duwe beras itu bupati, sing nyumbangnya itu bupati, sing nyalurnya itu Pak Kepala Desa. Wah, itu tambahnya mendekat kepada Kepala Desa. Pak, aku kei pak. Gak ngerti, akhirnya itu sama catatannya. Sopo yang dikei itu sama catatannya. Yaitu orang yang menyambung dan punya hubungan dengan bupati gitu. Tapi banyak orang manusia itu salah. Jalur itu malah sing yang penyalur. Ya percuma. Oh penyalur kali nyalur rokok, sopo-sopo newai. Gitu loh. Demikian juga orang dalam meminta syafaat, dalam mengharap syafaat. Kalau kamu mengharapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah selaku pemilik syafaat. Oh jadi gede pengharapanmu dengan Nabi wai. Nabi itu nyalur rokok. Nabi itu gak memiliki apa-apa, Nabi hanya menyalurkan. Nabi hanya melihat siapa dari umatnya yang dia itu bagus, yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia itu yang dikasih. Harus punya la ilaha illallah dulu, harus punya kartu dulu dari Bapak Bupati tadi, kalau dalam contoh tadi. Harus punya hubungan dengan sang pemilik. Maka ini penting di sini. Banyak orang itu salah dalam mengharapkan syafaat. Justru mengharapnya kepada penyalur, bukan kepada pemilik. Nabi itu hanya penyalur. Kalau gak diizini sama pemilik, ya Nabi gak berkutik. Kalau gak diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau diberi, gak bisa. Nabi pun gak akan memberi. Makanya ini sebagai dalil. Kalau mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW harus punya la ilaha illallah dulu. Harus punya kartu tanda anggota dulu dengan sang pemilik tadi, pemilik beras tadi kalau mau memang mengharap beras. Jangan gesek-gesek di sampingnya Pak RT saja. Percuma kalau dia enggak punya hubungan dengan sang pemilik sumbangan tadi. Demikian juga syafaat. Seseorang percuma meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia enggak punya hubungan atau kurang di dalam menghubungi sang pemilik syafaat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Paham? Jelas? Jelas teman-teman? Gitu. Jadi kebanyakan manusia itu salah fokus. Dikiranya karena Nabi itu punya syafaat, akhirnya mengharapnya ke Nabi saja, yang diagung-agungkan Nabi saja, yang sering disebut Nabi ya. Oh, ini tambahan besing gawe syafaat. Tauhidnya dibiarkan rusak. Ibadahnya dibiarkan rusak, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dibiarkan rusak, tapi apa syafaatin Nabi? Lah kok ono? Wah, hubungannya dengan Allah dirusak, dibiarkan mengering, dibiarkan keriting, kok mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Contohnya tadi. Seperti sumbangan beras dari Bapak Bupati tadi, maka yang didekati itu ya bupatinya. Pak, saya kasih ya. Jangan mendekat kepada penyalurnya. Penyalur ini enggak bisa apa-apa. Penyalur ini hanya menilik orang yang sapa wae sing kira-kira dekat gitu. Nanti insya Allah akan kita lanjut lagi dalam pembahasan syafaat. Mandalah dia syawin dahwin akan kita sebutkan insya Allah. Macam-macam syafaat ada banyak. Kemarin sudah sebutkan dalam pelajaran Adabul Mufrad, tapi hanya sebagian. ini nanti dari Syaikhul Hamid lebih banyak lagi perincian syafaatnya. Jadi ini sebagai dalil orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasulullah adalah orang yang menyambung hubungan dengan Allah dengan la ilaha illallah, yang sudah memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan la ilaha illallah tauhid. Bagaimana kalau orang itu tauhidnya rusak, tauhidnya hancur, tauhidnya harus berharap syafaat dari Rasulullah? Ya zon, tau zon, nggak dapat apa-apa, zon, pulang gigit jari, zon, nggak dapat. Karena dia nggak memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah fokus, jangan salah besar perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya penyalur. Dan ini umum dalam bab syafaat apa saja, baik dalam tawasul juga gitu, tawasul dengan Rasulullah. Enggak benar. Memperbaiki hubungannya dengan Allah rusak, hubungannya dengan Allah jauh kok mendekati Nabi. Ya enggak ada gawe ini. Hubunganmu dengan Allah rusak kok kamu malah dekat Nabi, ya enggak ada gawe ini. Qala wa hiya afdalul a'mal. Keutamaan la ilaha illallah berikutnya tulis-tulis wa hiya afdalul a'mal. La ilaha illallah adalah amalan yang paling mulia. Nomor berapa, Lek? 8. Kalau yang nomor 7 tadi apa? La ilaha illallah mendapatkan syafaat dari Nabi. Tak kalau lebih. Yang ke-8 sekarang, wa hiya afdalul a'mal. La ilaha illallah adalah amalan yang paling agung, yang paling mulia. Bahkan iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Fa'ala qul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. La ilaha illallah adalah amalan iman yang paling tinggi. Jadi pelajaran la ilaha illallah itu pelajaran tertinggi, jangan salah, jangan dikira pelajaran pemula. La ilaha illallah itu pelajaran tertinggi. Pelajaran iman tertinggi itu la ilaha illallah. Kita ini masih junior-junior, pemula-pemula di bawah. Belum mendekat, belum merasakan benar-benar manisnya la ilaha illallah. Hakikat la ilaha illallah itu belum, masih sangat jauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, satu-satunya sesembahan, la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, dia pemilik kerajaan dan baginya adalah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha mampu atas segala sesuatu. Fi yaumin mi'ata marratin, pada satu hari diucapkan 100 kali. Pernah kok enggak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Ping 100. Pernah? Kalau belum pernah, besok dites pagi-pagi ya. Diucapkan sambil dihitung. La ilaha illallah. Itu termasuk zikir pagi ini. Zikir pagi yang paling kuat ini, tapi yang paling abot ini suwe banget nih. Saman mari sholat langsung belayu yo cemen, mari sholat itu dikir selik dikir 33 kali terus mengucapkan ini kalau pagi hari la ilaha illallah wa daulah syarikala laul mulkara alhamdulillah wa ala bisa ngerti satu selekawan sekaya buru main-main. Perhatikan besok dites ya pagi-pagi bilang ini la ilaha illallah wa daulah syarikala laul mulkara alhamdulillah wa ala bisa ngerti 100 kali. Nah, kita bilang 100 ini ada dalilnya dari Nabi. Ini Nabi yang ngomong. Oh, coba gini-gini, ping 1000, ping 200, ping 139, ping dengan bilangan-bilangan yang aneh-aneh itu. Ini bilangan dari langsung dari Nabi. Fi yaumin mi'ata marratin. Karena lahu adalah asyri riqab, maka la ilaha illallah tadi adalah seperti membebaskan 10 budak. Bayangno, 10 budak dibebaskan sekali, iki pira wae pahalane pisan. Budak sitok larange pol, iki bebasno 10 budak. Waktu tiba lahu mi'atu hasanah, itu kan baginya 100 kebaikan. Berarti kan lek sapa wae sing ngomong la ilaha illallah 100 apa mau duwe sama dengan membebaskan 10 budak dan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan itu menjadi tameng baginya dari setan. Sampeyan ngomong iki la ilaha illallah status sedina iso aman. Setan wis gawani jempok-jempok, setan wis gawani parek-parek. Mergo iso ngomong la ilaha illallah wa la syarika lahu status. Yauma udzalik. Itu adalah sebagai tamengnya sepanjang hari, yauma udzalik, full sehari. Sampai sore, hatta yumsi, sampai sore berapa jam? Mulai dari jam 6 sampai jam 6 lagi berapa jam? Jul. Sampai jam 6 sampai jam 6 nih, berapa jam? Berapa jam? 12 jam, hasan dan barakallahu fiik. Itu. Isyanul lewalam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a, dan tidak ada seorang pun yang datang dengan sesuatu yang lebih afdal dari apa yang ia lakukan, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang yang mengamalkan dengan amalan yang lebih banyak. Maksudnya dengan mengucapkan 100 kali dan ditambah amalan yang lebih banyak lagi. Bukan kok dibaca 120 kali, bukan itu, enggak. Oh, jadi berani membaca lebih banyak bacanya, enggak. Tapi ditambah dengan amalan-amalan lain. Kodong ngomong satu sih, sama-sama mengucapkan 100 kali, tapi bedanya dia menambah dengan amalan yang lebih banyak. Nanti dia membacanya enggak, dia enggak baca 100 kali, maka pemenangnya adalah yang baca 100 kali tadi. Itu loh. Rawahul Bukhari biragam salafi alfin wa mi'ekeni wa salafatin wa tis'ina birakmi salafi alfin. Gimana itu? Salafi alfin atau salafi alfin? Itu bagaimana? Kaidah dalam bilangan, dalam penyebutan bilangan antara mu'anas dengan mundakarnya cukup rumit. Wa muslimun diriwayatkan oleh Imam Muslim birakam alfaini wa tis'i wa sitti mi'atin wa wahid wa wahidin wa tis'ina ana bi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu tadi la ilaha illallah adalah sebaik-baik dan semulia-mulianya amalan. Qala wa ana bi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir man qala asyra marratin sik mau 100 saiki tenang ana sing liya saiki 10 wae mau 100 pegelen sampean wis ngitung kan sampai 66 dijak ngomong koncone lah yuk waduh piro iki mau kamu iki batal no aku ngitung sampai pegel sampai sudah 6 ternyata bisa ngomong lali itu kan nah iki pegel pikir iku ngono ya toh wis ngitung pegel-pegel lah ya Allah taala sallallahu sampai 50 piro iki 49 47 waduh itu makanya berat pikir ini berat sampai 100 pakai tasbih atau enggak? Gua terlupa karena gelap lupa gitu pakai tasbih enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak mencontohkan pakai tasbih, wis ono sing gampang, di tangan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir man qala asyra marrat 10 kali. Ketika pagi hari ini yusbihu kutiba lahu biha mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyan bi amiyatu sayyiat, ditulis baginya dan dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu adla raqabatin, dan itu seperti membebaskan satu budak. Nah, mau nek ngomong 100 padha bare 10 budak, nek ngomong 10 ya padha bare 1 budak. Wa umira biha yaumaidin hina hatta yumsi, dan dia akan dijaga pada hari itu sampai sore hari. Tapi penjagaannya yang ngomong 100 sama yang ngomong 10 ya jauh kuatan yang mengucapkannya 100 gitu loh. Wa man qala mithla dzalika hinna yumsi kana lahu mithla dzalik, bedanya kalau yang 10 kali ini bisa diucapkan juga di sore hari, dia akan dijaga juga sampai besoknya. Dan barang siapa yang mengucapkan 10 kali ketika sore hari, maka itu seperti yang pagi tadi. Rawahu Ahmad birakam samani alfin wa sabai mi'atin watis ata asyaro, watis ata asyaro. Ini termasuk target apa jar? Watis ata asyar lagi namanya target apa? Tadi pagi lo Tarkib. Tarkib. Tarkib apa nih, Mas? Hah? Tarkib ada di. Tapi kalau yang lainnya yang sama ni alfin wa sabah wasabi ini alfin ini bukan tarkib ada di, tapi tarkib atfi karena pakai ato. Dari keutamaan la ilaha illallah ada 8. Tapi ini apa? Wahada qalilun min kadirin, hanya sebagian kecil dari banyaknya keutamaan la ilaha illallah. Walu iki mau saiki akhire wae keutamaan la ilaha illallah. Yo. Ya, Mas. Ya, Lek. Yang kamu tulis tadi berapa? 8. Itu masih sedikit sekali, saya lagi sak pucuk tok dari keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah sangatlah banyak. Tak bisa dihitung. Fi fadli hadhihi al-kalimatil 'azimah, dalam keutamaan kalimat yang mulia ini. Baik, selesai kita dari keutamaan la ilaha illallah. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah, antum sudah pelajari. Tulis satu. Bagi yang belum, syarat-syarat la ilaha illallah supaya la ilaha illallah itu berfungsi. Yang pertama, al-ilm. Harus tahu maknanya. Ngomong la ilaha illallah enggak ngerti artinya. Ngomong la ilaha illallah enggak ngerti maknanya, percuma. Belasi ngomong-ngomong apa? Jadi syarat yang pertama adalah al-ilm. Agak keluar aja Pak Dadang, biar enggak kotor masjidnya. Ada makanan apa itu? Agak kesana aja. Biar nanti enggak. Karena sopnya sampai belakang sekarang, alhamdulillah, jadi biar enggak kotor. Anak-anak dibantu Pak Dadang itu. Agak digeser ke sana. Tapi kalau besok-besok kalau ada nasi, enaknya agak pot di pinggir saja biar enggak campurut kabeh masjid. Syarat yang pertama adalah ilmu. Harus tahu maknanya, harus tahu artinya. Fa'lam anna la ilaha illallah. Ini, tulis lagi. Syarat la ilaha illallah. Tulis. Satu apa? Al-ilm, apa artinya ilm? Harus tahu. Sama aku ngerti ngomong la ilaha illallah artinya apa, aku ngerti. Neng gak ngerti artinya percuma ngomong la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, al-yakin. Harus yakin. Ada ragu sampean batal la ilaha illallah. Syarat yang kedua ngomong la ilaha illallah harus yakin. Kalau orang itu ragu-ragu, teman tok gak ya, gak ada kesembahan selain Allah. Engko nang ngono ta? Engko nang ngono. Ragu. Batal. Bahkan kafir kalau ragu. Meyakini engko nang ngono kesembahan selain Allah. Ono to gak ya? Kafir. Syarat yang ketiga, ini dalil-dalilnya ada semua. Cuma ini kalau tak sebutkan kebuluhan. Bisa dilihat, dirujuk di kitabnya dalam pembahasannya sendiri. Yang ketiga, al-qabul, harus menerima. Menerima kandungan la ilaha illallah tadi. Yaitu kami harus menerima dengan lapang dada, dengan legowo, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jangan kok masih ada dalam hatinya, wah aku saya kudu nyembah liya. Aku saya kudu nyembah liya, aku saya belum pada terima mbak omongan iki. Dia yakin gak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tapi dia masih pengen nyembah yang lain. Pengen kok sekedar pengen, gak boleh. Harus kabul, harus terima. Harus legowo dengan kandungan kalimat ini. Yang keempat, al-inqiyad. Patuh. Sebagian ulama mau menyamakan antara qabul dengan inqiyad, tapi kalau inqiyad itu dengan tuntutan-tuntutannya. Di antaranya sampean meyakini la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka sampean juga harus taat kewajiban hamba. Dia harus taat, gelem sholat, gelem zakat, gelem puasa itu. Mau puasa, mau sholat itu namanya inqiyad, patuh. Kalau tadi menerima kandungan maknanya, menerima penegasannya. Kalau ini inqiyad, tuntutan-tuntutannya harus patuh. Apa lagi? Yang keberapa lagi? Yang keempat, apa yang keempat? Inqiyad patuh, tulis patuh. Jangan tulis inqiyad, nanti kamu gak tahu apa itu inqiyad. Tulis patuh. Tadi yang pertama apa? Al-ilmu harus tahu, terus harus yakin, terus harus menerima, terus harus patuh. Yang kelima, harus asyidat, harus jujur. Sama kalau ngomong la ilaha illallah tapi blandir, nifaq, ngomong di mulut saja, hatinya enggak berguna. Harus jujur ngomongnya, harus tulus. Bukan terpaksa, bukan hanya mencari riya, bukan hanya sum'ah, tapi tulus, ngomongnya itu tulus. Bukan paksaan, bukan nifaq, bukan bohong-bohongan. Apalagi tadi yang keenam, yang kelima, lek. Ini asyidik ini jujur, bukan nanti adalah keikhlas. Asyidik ini jujur, jadi bukan ngomong, bukan nifaq gitu loh. Kalau munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya enggak mau. Ini sidik, jujur. Bukan tulus lain, nanti tulus ini yang keenam. Salah saya apa? Nganggung-nganggung bagi. Yang kelima harus jujur, enggak boleh dusta. Seperti munafikin mereka dusta. Yang keenam, al-ikhlas, harus ikhlas, gak boleh riya, gak boleh suma, gak boleh terpaksa, ngomongnya itu harus benar-benar tulus, sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan sukarela dari dalam dirinya, gak boleh terpaksa. Kalau kamu ngomongnya lah, kalau terpaksa karena takut mau dibacok sama kaum muslimin, gak berguna, walaupun di dunianya berguna, sama yang dikatakan sebagai orang Islam, tapi di akhirat gak berguna. Ini syaratnya harus apa tadi yang keenam? Ikhlas, harus tulus. Yang ketujuh, harus cinta, al-mahabbah. Sama ikhlas, sama tulus, sama jujur, sama ilmu, tapi enggak cinta. Kuwatin la ilaha illallah. Tidak mencintai kalimat tersebut, maka juga enggak berguna. Harus mencintai, harus benar-benar. Dan sebenarnya satu syarat ini dengan yang lain itu saling menuntut. Yang namanya ilmu, ini apa orang itu benar-benar paham, ya dia akan yakin. Kalau dia yakin, ya dia pun akan menerima. Kalau menerima, ya dia harus taat dan harus jujur, harus ikhlas gitu. Jadi sebenarnya satu syarat kalau difahami dengan betul akan mendorong kepada syarat berikutnya. Aslinya kata ini tujuh syarat ini saling berkait dan saling mendorong sebenarnya. Ada sebagian ulama yang menambahi. Yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, harus mengingkari, harus kufur, harus ingkar dengan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya faman yakfur bi tauhid wa yu'min billah. Tadi kalau dilihat ini juga termasuk tuntutan dari syarat-syarat sebelumnya juga. Kalau orang itu benar-benar tahu tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia pun akan secara otomatis kufur dan ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Ini syarat-syarat la ilaha illallah ini yang paling penting, dan maklumat tentang ini kata Sufyan Ibn Uyainah lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Sama ngerti syarat-syarat ini dan sampai bisa mengamalkan, ini berarti akeh timbang duit sak miliar wae akeh iki. Baik. Oh, paham? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.